بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اخوان الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان كتاب تفسير كريا فضيلة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Kita masih dalam pembahasan tafsir surah Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-79. Kita masuk pada ayat yang ke-80 dan 81 serta 82. قال الله تبارك وتعالى الله berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 80 sampai 82 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون إن شاء الله عز وجل خيرا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا dan mereka berkata لن تمسنا النار api neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyamun ma'dudah kecuali beberapa hari saja. Itu kecuali sebentar. Ini klaim. Sekedar akuan. Maka Allah bantah, "Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda? Apakah kalian telah mengambil janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Maksud mengambil janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Itu menjadi orang yang beriman. Apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Fala yukhlifallahu ahdah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yaitu apakah kalian telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kalian mengatakan demikian, kami tidak akan disentuh neraka kecuali sebentar. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengatakan terhadap Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Itu mereka-reka mengada-ada perkataan yang tidak mereka ketahui. Bala, tentu saja kata Allah subhanahu wa ta'ala, Tentu saja tidak seperti apa yang kalian katakan. Itu mereka mengatakan tidak akan menyentuh neraka kepada kami kecuali beberapa hari saja. Bala, tentu saja tidak seperti apa yang kalian katakan. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Karena barang siapa yang melakukan dosa dan dosanya telah meliputinya, dia telah terliputi dengan dosa, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah ashabun nar, penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Dan orang yang telah diliputi oleh dosa, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah atau orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang diliputi oleh dosa, sehingga tepat ketika dikatakan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Karena orang musyrik dan orang kufar, mereka kekal di dalam neraka. Adapun orang yang ada iman dalam hatinya, walaupun seberat zarrah, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Nanti akan datang penjelasannya. Walladzina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah ashabul jannah, mereka adalah ahli surga. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya abadi selama-lamanya. Baik. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perbuatan mereka yang jelek. Zakara af'aluhum al-qabihah. Allah menyebutkan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek. Mengaku bahwasanya mereka tidak akan disiksa di dalam neraka kecuali sebentar. Summa dzakara ma'a hadza annahum yuzakkuna anfusahum. Kemudian bersamaan dengan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka yuzakkuna anfusahum, mereka ahlul kitab, mereka mendasi atau mentazkiyah atau mensucikan diri mereka sendiri. Mentazkiyah diri sendiri, mensucikan diri sendiri. Wa yashhaduna laha bin najati min azabillah, dan mereka bersaksi bahwasannya diri-diri mereka akan selamat dari azab Allah. Wal fawz bi thawabihi, dan mereka mengatakan bahwasannya mereka akan beruntung dengan mendapatkan pahala dari Allah. Wa annahum lan tamassahumun nar illa ayyaman ma'dudah, dan mereka mengaku bahwasannya neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali beberapa hari saja. Ay qalilatan tu'addu bil asabi', yaitu beberapa hari yang sedikit yang bisa dihitung jari. Fajama'u bainal isaati wal am, maka mereka telah mengumpulkan atau menggabungkan antara isaah, perbuatan jelek, perbuatan buruk, yaitu mereka mengada-ada ucapan, wal amn, dan mereka merasa aman, itu merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menggabungkan dua perkara ini, isaah, berbuat buruk, berbuat jelek, dan merasa aman. merasa selamat. Padahal perbuatan mereka bertentangan dengan konsekuensi selamat di akhirat. Mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya. Kemudian mereka mengatakan kita akan selamat dari azab Allah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kala tidak sekali-kali. Walamma kana hadza mujarradu da'wa, maka ketika ini sekedar ngaku-ngaku, raddallahu ta'ala alaihim, maka Allah bantah mereka. Faqala, Allah berfirman, qul, katakanlah, lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka, wahai rasul, attakhadtum indallahi ahdan, apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah? Ai, mengambil janji di sini maknanya ai bil imani bihi wa bi rasulihi wa bi ta'atihi. Apakah kalian telah berjanji untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kalian telah melakukan ini? Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepadanya? Sehingga kalian mengatakan ucapan seperti ini. Fahadhal wa'du al-mujib li najati sahibihi alladhi la yataghayyar wa la yatabaddal. Karena janji seperti inilah, yaitu janji beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, perjanjian seperti inilah yang mengharuskan selamat bagi pelakunya. Itu yang telah berjanji dengan perjanjian seperti ini. Alladzi la yataghayyar, perjanjian yang tidak berubah dan tidak berganti-ganti. Istiqomah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kalian telah melakukan demikian? Am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian telah mengucapkan terhadap Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Yaitu apakah kalian mereka-reka, membuat-buat? Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawaqqifatun 'ala ahadi hadainil amrayn alladhaini la thalitha lahuma. Maka Allah mengkhabarkan bahwa kebenaran pengakuan mereka itu mutawaqqifah, tergantung 'ala ahadi hadainil amrayn, tergantung pada salah satu dari dua perkara yang Allah sebutkan tadi. Aladzaini la tsalitsa lahumā, yang tidak ada yang ketiganya. Apa salah satu daripada kedua perkara tadi? Itu pengakuan mereka, benarnya pengakuan mereka itu tergantung dari salah satu dua perkara. Imma an yakunu qad ittakhadhu 'indallahi ahdan. Apakah mereka telah mengambil janji di sisi Allah? Fatakunu da'wahum sahihah, sehingga pengakuan mereka benar. Apakah mereka telah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pengakuan mereka itu benar, bahwasanya mereka akan selamat. Wa imma an yakunu mutaqawwilina alaihi. Atau yang kedua, apakah mereka mutaqawwilin alaih, ataukah mereka membuat-buat ucapan, mereka-reka, fatakunu kadzibatan, dan ucapan mereka itu dusta. Am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengucapkan terhadap Allah perkara yang tidak kalian ketahui, itu mereka-reka. Fayakunu ablagh li khizyihim wa 'adzabihim, sehingga lebih naam jelas menunjukkan rendahnya mereka dan akan diazabnya mereka atau disiksanya mereka di neraka. benarnya pengakuan mereka bahwasanya mereka akan selamat dari azab Allah tergantung dari dua, salah satu dari dua perkara ini. Ima ucapan mereka benar, ya, mereka telah berjanji kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan taat kepadanya, dan ternyata yang seperti ini tidak, ya, mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Atau yang kedua, ataukah mereka mengucapkan ucapan yang diada-adakan, membuat-buat ucapan, yaitu berdusta, berbohong dalam ucapannya, hanya sekedar dakwah, pengakuan bahwasanya mereka akan selamat dari azab Allah. Sehingga ini menunjukkan rendahnya mereka, hinanya mereka, dan pantasnya mereka mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ulima min halihim annahum lam yattakhidhu 'indallahi ahdan. Dan telah diketahui bahwasannya kondisi mereka itu, ya, tidak berjanji atau tidak mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Litakdzibihim katsiran minal anbiya, karena mereka, ya, Bani Israel banyak mendustakan para nabi. Mereka mendustakan banyak dari kalangan para nabi. Hatta wasalat bihimul hal ila an qatalu ta'ifatan minhum, sampai-sampai kondisi mereka itu berani membunuh sekelompok dari para nabi tersebut. Menunjukkan jahatnya mereka, Bani Israel yang Allah sebutkan di sini. Walinukulihim an ta'atillah, dan juga karena mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah. Wa naqdihim al-mawasik, dan mereka membatalkan janji-janji atau perjanjian-perjanjian. Fata'ayyana bidzalika annahum mutakawwiluna mukhtaliqun, maka jelaslah bahwasanya mereka ucapan tadi, mereka dengan ucapannya bahwasanya mereka akan selamat dari azab Allah, hanya sekedar mutakawwilun mukhtaliqun, hanya sekedar membuat-buat mereka-reka ucapan. Mujarrad da'awi, sekedar mengaku-ngaku selamat. Qailuna 'alaihi ma la ya'lamun, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Itu mereka berdusta. Wal qawlu 'alaihi bila 'ilmin min a'dhamil muharramat wa ashna'il qabihat. Dan berucap terhadap Allah tanpa ilmu, ya, ngaku bahwasanya Allah akan menyelamatkan mereka, ya. Nah, Allah tidak akan menyiksa mereka. Berucap terhadap Allah tanpa ilmu, min a'dhamil muharramat, termasuk keharaman yang paling besar. Wa ashna'il qabihat, dan termasuk kejelekan yang paling buruk. Al-qawlu 'ala Allah bila ilm, berucap tentang Allah tanpa ilmu, termasuk daripada keharaman yang paling besar. Dan inilah yang dilakukan oleh Bani Israel. Di antara af'aluhum al-qabihah, perbuatan mereka yang buruk, yang jelek, adalah ini. Nah, mereka suka menjadi orang-orang yang mutaqawwilin, mukhtaliqin. Suka mereka-reka, suka berdusta, suka membuat-buat sesuatu yang tidak mereka ketahui, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya, berbicara terhadap Allah tanpa ilmu, ya. Ini diantara af'aluhum al-qabihah, perbuatan-perbuatan mereka Bani Israel yang jelek, ya. Thumma dzakara ta'ala hukman 'aman li kulli ahad. Kemudian setelah menyebutkan tentang Bani Israel, perbuatan jelek mereka, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hukman 'aman li kulli ahad, hukum yang umum untuk semua orang. Yadkhulu bihi Banu Israel wa ghairuhum, masuk di dalamnya Banu Israel dan yang lainnya. Wa huwal hukmul ladzi la hukma ghairuh, yaitu hukum yang tidak ada hukum selainnya. Apa hukum tersebut? La amanihim wa da'awihim bi sifatil halikin wa najin, tidak seperti angan-angan mereka atau pengakuan-pengakuan mereka dengan menyebutkan ini sifat orang-orang yang celaka, ini sifat orang-orang yang selamat. Sekedar amani, angan-angan dan pengakuan-pengakuan belaka. Kami akan selamat dari siksa Allah. Da'awi, pengakuan-pengakuan belaka. Allah sebutkan hukum yang am, hukum yang umum untuk semua orang, mencakup Bani Israel dan yang lainnya, ya, tentang orang yang berbuat jelek dan orang yang berbuat baik. Ya, siapa yang masuk ke dalam surga, siapa yang masuk ke dalam neraka. Faqal, Allah berfirman, bala, tentu. Ay laisal amru kama dzakartum, maknanya bukanlah perkaranya seperti yang kalian katakan. Itu mereka mengatakan apa? Lan tamassanan nar illa ayyamu ma'dudah. Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali sebentar saja, beberapa hari saja. Mereka akan mengaku akan selamat dari siksa Allah. Laisal amru kama dzakartum. Urusannya tidak seperti yang kalian katakan. Fa'innahu qawlun la haqiqata lahu, karena itu adalah ucapan yang tidak ada hakikatnya, sekedar ngaku. Merekomendasi diri sendiri atau mensucikan diri sendiri. La haqiqata lahu, yang tidak ada hakikatnya, ucapan yang tidak ada hakikatnya. Walakin, akan tetapi, ini hukum am, hukum yang umum untuk semua orang, baik Bani Israel atau yang lainnya, mencakup kita semua. Bagaimana hukum umum tersebut? Man kasaba sayyi'atan, barang siapa. Man, barang siapa, berarti umum, siapa saja. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa. Wa huwa nakiratun fi siyaqi syart, dan sayyi'atan, kata sayyi'atan, dosa atau kejelekan di sini, nakirah, bentuknya nakirah. Apa itu nakirah? Ada nakirah, ada ma'rifah. Nakirah masih umum, bentuknya umum. Sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa umum. Dosa apa ini? Ya umum. Nakiroh, sayyi'atan di sini bentuknya nakiroh fi siyaqi syart. Nakiroh dalam kalimat atau dalam konteks syarat. Mana syaratnya? Man. Man kasabat sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa, ketika ada kata yang dia itu nakiroh, ya, bentuknya nakiroh bukan ma'rifah, ya, dalam konteks syarat, ya, dalam konteks syarat, faya'ummu syirka famaduna, maka berfaedah umum, mencakup semua dosa, mencakup kesyirikan, famaduna dan yang di bawahnya. Jadi mencakup kesyirikan dan yang lainnya, dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa, dan dosa di sini maksudnya mencakup kesyirikan dan yang lainnya, wal muradu bihi huna asyirku, dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah asyirku, kesyirikan. Apa yang menunjukkan bahwasannya sayyi'ah, kejelekan di situ maknanya adalah kesyirikan? Bidalili qawlihi wa ahatat bihi khati'atuh, dengan dalil ayat setelahnya, wa ahatat bihi khati'atuhu, barang siapa yang melakukan dosa, yaitu kesyirikan, dan dia diliputi oleh khati'ahnya, diliputi oleh dosa-dosanya, ai ahatat bi'amiliha, yaitu dosa-dosa tersebut meliputi pelakunya, falam tadalaha manfadhan, dan tidak meninggalkan satu celah pun, satu ruang pun atau satu rongga pun. Wahada la yakunu ila syirk, dan dosa yang seperti ini yang meliputi pelakunya seperti ini sampai rapat, la yakunu ila syirk, tidak ada dosa kecuali tidak ada dosa yang lain kecuali kesyirikan. Nah, wahada la yakunu ila syirk, dan dosa seperti ini melainkan adalah dosa kesyirikan, itu dosa yang meliputi pelakunya. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bi khati'atu, karena orang yang masih ada keimanan, walaupun sedikit, walaupun ringan, maka dosa-dosanya tidak akan meliputinya dengan sempurna. Nah, tetapi yang diliputi oleh dosa secara sempurna adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga makna sayyi'a di sini, man kasaba sayyi'atan. Nah, secara teori, na'am, umum. Secara teori umum, karena nakiro dalam bentuk syarat. Maka umum, barang siapa yang melakukan dosa. Secara teori, bahasa Arab, umum. Akan tetapi, ada dalil yang menunjukkan bahwasannya ini yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi maksud dengan sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Sehingga maknanya, man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh, barang siapa yang melakukan dosa kesyirikan, dan dia diliputi oleh dosa-dosanya. Ini yang menunjukkan bahwasanya sayyi'ah tadi kesyirikan. Faulaika, maka mereka itu ashabun nar, adalah ashabun nar, ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Perhatikan. Jadi sayyi'ah tadi maknanya adalah kesyirikan. Karena kalau dosanya selain kesyirikan, atau dosanya bukan kesyirikan, tidak akan dikatakan ashabun nar, ahli neraka. Nah, beda antara ahli neraka dengan orang yang berhak untuk diazab di dalamnya karena dosanya. Kalau ahli, berarti akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Tapi kalau orang yang dia berhak masuk neraka karena dosanya, tetapi tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka karena ada keimanan dalam hatinya, ini bukan ashabun nar, bukan ahli neraka. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya makna sayyi'ah tadi, makna man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa, yaitu syirik, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah orang-orang yang ahli neraka. Hum fiha khalidu, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. kalau dosanya tadi bukan syirik, nah maka di sini tidak akan dikatakan hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Tidak. Tetapi karena makna sayyi'ah tadi, dosa tadi adalah syirik, maka dikatakan di sini hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah. Baik. Sehingga man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan sayyi'ah, yang dimaksud dengan sayyi'ah di sini adalah al-muradu bihi syirku. Jadi maksud sayyi'ah dosa di sini adalah kesyirikan. Barang siapa yang melakukan kesyirikan dan dia diliputi oleh dosa-dosanya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nas'alullah salama wal afiyah. Perhatikan, ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang takfiriyun. Naam. Untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, pelaku dosa atau pelaku kemaksiatan, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, dan dia kafir, kafir dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, wa qad ihtajja bihal khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Ayat ini telah dipakai oleh orang-orang khawarij, oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan pelaku kemaksiatan. Karena mereka tadi apa? Naam, berdalil dengan ayat man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang berbuat dosa dan terliputi dengan dosa, maka mereka adalah ahli neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ayat ini dipakai oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan pelaku kemaksiatan. Ya, yang berzina kafir, minum khamr kafir, dan seterusnya. Nah, padahal makna sayyi'ah tadi, makna sayyi'ah, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan sayyi'ah dosa, maknanya adalah asyirku. Barang siapa yang melakukan dosa kesyirikan. Nah, yang menunjukkan itu kesyirikan adalah kalimat wa ahatat bihi khati'atuh, dan dosanya meliputinya. Nah, dan dosa yang meliputi pelakunya adalah kesyirikan. Nah, dan dosa yang meliputi pelakunya itu adalah dosa dosa kesyirikan. La yakunu ila syirk. Nah, tidak ada dosa-dosa yang lain yang meliputi pelakunya kecuali kesyirikan atau kekufuran. Nah, karena orang yang masih ada iman dalam hatinya, dia tidak akan terliputi oleh dosa-dosa dengan sempurna. Maka yang dimaksud dengan sayyi'ah di atas adalah kesyirikan. Mereka lah orang-orang musyrikun, orang-orang kufar yang ashabun nar, ahli neraka, hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Orang-orang khawarij berdalil dengan ayat ini untuk mengkafirkan pelaku maksiat. Sehingga mereka gampang sekali mengkafir-kafirkan. Saking ekstrimnya mengkafir-kafirkan pelaku kemaksiatan, sesama mereka saling mengkafirkan. Sesama mereka. Manhajnya sama manhaj khawarij, saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Wahya hujjatun alaihim kama taro. Padahal ayat ini adalah hujjah yang membantah mereka. Ayat ini dalil yang membantah mereka, ya. Bukan dalil yang membantu mereka. Tetapi Ayat ini adalah dalil yang membantah mereka, membantah keyakinan mereka. Fa innaha dhahiratun fi syirk, karena ayat di atas nampak dalam hal kesyirikan. Itu makna sayyi'atan tadi, man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa, yaitu dosa kesyirikan. Wa hakadha kullu mubtilin yahtaju bi ayatin aw haditsin sahihin ala qawlihi al-batil, maka demikianlah setiap ahlul batil yang berdalil dengan ayat atau berdalil dengan hadis yang sahih, na'am, untuk ucapannya yang batil. Setiap ahlul batil yang berdalil dengan ayat atau hadis untuk membela pendapatnya, fala budda an yakuna fi mahtajja bihi hujjatan alaih, maka mesti dalil yang dipakai oleh dia, dalil yang dipakai oleh dia, na'am, untuk mendukung ucapannya, itu menjadi hujjah alaihi, dalil yang sebaliknya, yaitu yang membantahnya. Paham ya? Jadi dalil, ayat atau hadis yang dipakai oleh orang-orang ahlul batil untuk mendukung ucapannya, pendapatannya atau pendapatnya, tidak lain dalil itu sendiri yang membantah ucapan mereka. Mesti dalil tersebut membantah ucapan mereka. Seperti tadi, orang-orang Khawarij berdalil dengan ayat ini atas kafirnya pelaku maksiat. Padahal justru sebaliknya, ayat ini membantah manhaj mereka atau membantah keyakinan mereka. Nah. Baik, dan berat ya ketika kesesatan, na'am, disertai dengan dalil. Ya. Nah, seperti Khawarij, ya. Nah, mereka bukan tanpa dalil, ya. Kesesatan mereka bukan tanpa dalil, tidak. Dengan dalil, ya. Bahkan diantara mereka hufadul Quran, hafid Quran. Hafid Quran. Nah, dalam hal bahasa Arab jago-jago, pinter-pinter. Nah, orangnya zuhud-zuhud. Dan seterusnya. Nampak seperti orang yang soleh, yang selalu sholat tiap malam, ya, dan seterusnya. Banyak puasa dan lain-lain. Karena mereka pakai dalil, nah, juga, ya, dengan keyakinan, nah, bahwasanya pendalilannya benar. Inilah yang membuat mereka sulit untuk kembali, ya, kepada kebenaran, sulit. Sehingga ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berdebat dengan mereka atau menjelaskan penjelasan yang benar kepada mereka, ya, hanya sekian yang kembali. Nah, yang sebagiannya lagi tetap di atas, na'am, akidahnya yang menyimpang. Ya, padahal ini sahabat Nabi ini yang menjelaskan. Ya, nah, ini bahaya. Ya. Dan yang bisa membantahnya adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah yang bisa membantah mereka. Nah, dan gampang untuk membantah mereka. Dalil yang mereka pakai, ya, untuk mendukung akidah mereka, manhaj mereka, nah, itulah dalil yang kita pakai untuk membantah mereka. Nah, tentunya disertai dengan penjelasan yang rinci, Seperti tadi mereka mengatakan man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun narim fiha khalidun. Mereka berdalil dengan ayat ini, barang siapa yang melakukan dosa, ya, maka dia kekal selama-lamanya dalam neraka, dan dia adalah ahli neraka, itu kafir. Maka kita bantah juga dengan ayat yang mereka pakai. Kita katakan man kasaba sayi'atan, barang siapa yang melakukan dosa. Dan yang dimaksud dosa di sini adalah kesyirikan. Walaupun secara asal, secara teori, na'am, atau pada asalnya nakirah fi siyaq naf atau nakirah fi siyaq syart tufidul umum. Nakirah, bentuk nakirah dalam konteks syarat itu berfaedah umum. Itu dosa apa saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan dosa di sini adalah kesyirikan dengan dalil ayat setelahnya. Itu kalimat yang setelahnya, wa ahatat bihi khati'atuhu. Dan dosa-dosanya meliputi dirinya secara sempurna. Baik. Dan dosa yang meliputi pelakunya secara sempurna hanyalah kesyirikan atau kekufuran. Karena orang yang punya keimanan, ya, itu tidak akan terliputi oleh dosa secara sempurna. Maka kita katakan bahwasannya kalimat wa ahatat bihi khati'atuhu, dosa-dosanya akan meliputinya secara sempurna, ini menunjukkan bahwasannya makna sayyi'ah di atas, dosa di atas adalah dosa kesyirikan. Sehingga maknanya barang siapa yang melakukan dosa kesyirikan dan dosa-dosanya meliputi dirinya, maka mereka adalah ahli neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini makna yang benar tentang ayat tadi. Kemudian walladzina amanu, ayat yang setelahnya, ayat yang terakhir, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ay billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman yaitu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Ini penting. Beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, merekalah ashabul jannah, ahli surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nas'alullaha min fadlih. Dan orang yang beriman, itu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Wala takunul a'malu solihatan illa bisyartain, dan suatu amalan tidak akan menjadi soleh atau solehah kecuali dengan dua syarat. Suatu amalan tidak akan menjadi amal soleh kecuali dengan dua syarat. Antakuna khalisatan liwajhillah, yang pertama hendaknya amalan tersebut ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah, murni untuk Allah. Yang kedua muttabi'an biha sunnata rasulihi, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Ini dua syarat diterimanya amal saleh. Dua syarat dikatakan amal tersebut sebagai amal saleh. Maka ketika suatu amalan tidak ikhlas, ya, maka itu bukan amal soleh. Ya. Atau amalan tersebut ikhlas tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka itu juga bukan amal soleh. Ya. Apalagi kalau enggak ikhlas terus tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih enggak soleh lagi. Ya. Nah. Satu saja tidak terpenuhi syaratnya, itu bukan amal soleh namanya. Nah, karena suatu amalan akan dikatakan soleh ketika terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, harus dengan naam usaha, upaya, perjuangan. Nah, tidak gampang untuk meluruskan niat atau mengikhlaskan amal saleh. Harus berusaha, berupaya, penuh perjuangan. Harus dilatih. Nah, dilatih. Dan tentunya tidak lupa meminta pertolongan kepada Allah, agar dia bisa ikhlas dalam melakukan amalan. Nah, para ulama mereka mengatakan bahwasannya sesuatu yang paling berat untuk diobati adalah ikhlas. Ma alastu syai'an ashadda alayya min niyati. Sebagaimana salah seorang mereka mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku kecuali meluruskan niatku. Ini para ulama, apalagi kita yang lemah iman, ilmu, dangkal, banyak maksiat, banyak dosa. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka tentunya kita harus lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh untuk berjuang mengikhlaskan amalan. Nah, dengan terus dilatih. Nah, dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar niat kita selalu lurus, selalu ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena pengen dipandang, bukan karena sanjungan, pujian, bukan karena ingin mendapatkan posisi yang strategis, kedudukan atau yang semisalnya, tetapi hanya mengharapkan wajah Allah. Sehingga ketika dia dapat posisi ya seperti itu, ketika tidak dapat posisi juga seperti itu, tetap amalannya. Nah, tidak ketika dapat posisi, masya Allah semangatnya dalam segala hal, dakwah ini dan seterusnya. Tapi ketika tidak diposisikan, malas atau tidak semangat untuk menggarap amalan tersebut. Nah, misalkan amalan dakwah atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Ikhlas ya. Ada yang menyanjung atau tidak ada yang menyanjung, tetap beramal. Nah, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, tetap beramal. Nah, ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah. Kemudian muttabi'an biha sunnata rasulih. Dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus mengikuti tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi. Bagaimana kita bisa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan belajar. Dengan belajar, mengkaji, rajin taklim, rajin baca, baca kitab-kitab para ulama, baca Al-Quran, baca hadis, rajin bertanya, dan seterusnya. Ini wasilah-wasilah untuk mengetahui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasil hatainil ayatain, maka hasil daripada dua ayat ini, dua ayat yang terakhir, anna ahlan najati wal fawz, bahwasannya orang yang selamat dan beruntung, hum ahlul imani wal amali soleh, mereka adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, ini orang yang selamat dan beruntung. Itu orang yang beriman dan beramal saleh. Walhalikun, dan sebaliknya yang celaka, yang binasa, ahlun nar, mereka adalah ahlun nar, al musyrikuna billah. Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, wal kafiru nabih, dan mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang halikun, orang-orang yang binasa, ahlun nar. Saya selesai dari penjelasan ayat yang ke 80-82. Taib, semoga kita bisa mengambil faedah dari penjelasan Syekh yang telah kita baca tadi, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.